Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun man da'a li sahibihi an akthir malahu wa waladahu. Bab, seseorang yang mendoakan muridnya hayif agar supaya diperbanyak hartanya dan anaknya. Barakallahu fikum. Bab ini dibuat oleh beliau barakallahu fikum untuk menunjukkan kebolehannya. Ya, diperbolehkan bagi seseorang berdoa dan meminta kepada Allah terkait dengan urusan dunia. Barakallahu fikum. Itu boleh-boleh saja. Ya, dikarenakan kasratul aulad wa kasratul mal itu termasuk urusan dunia. Boleh-boleh saja. Barakallahu fikum. Yang penting yang ditekankan adalah jangan sampai itu semua membuat dia lalai dari akhirat. Barakallahu fikum. Hey. Boleh seorang muslim ingin kaya, boleh-boleh saja. Iya, seorang muslim ingin punya banyak anak, boleh-boleh saja. Barakallahu fikum. Namun yang ditekankan adalah jangan sampai itu semua membuat dia lalai dari negeri akhirat. Amin ya. Sebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala barakallahu fikum, dunia itu tidaklah dicela karena semata-mata lezat, tidak. Iya. Barakallahu fikum. Dunia itu tidak dicela karena semata-mata lezat, tidak. Iya. Jadi kelezatan dunia itu tidak dicela. Barakallahu fikum. Diizinkan bagi kita untuk menikmatinya. Namun yang menjadi penyebab dunia itu dicela, pahamkan ya. Dan kalau kita melihat dalam konteks nas-nas yang ada, kalau berbicara dalam masalah dunia, itu mesti siaknya siakuzam. Iya. Konteksnya itu negatif. Maknanya celaan terhadap dunia, ittaqud dunya wattaqun nisa dan seterusnya. Barakallahu fikum. Itu bukan karena kelezatannya, tetapi yang menjadi penyebab dunia itu dicela dikarenakan kebanyakan umat manusia itu apa? Tidak sabar dalam barakallahu fikum, ya, menikmati fasilitas dunia tadi. Dalam artian dunia itu membuat dia lalai dari akhirat. Amin ya. Baik, barakallahu fikum. Yang tadinya rajin mengaji, barakallahu fikum, rajin taklim, ya, rajin belajar, gara-gara dunia jadi apa? Males. Baik. Yang biasanya ikut majelis taklim satu minggu dua kali, tiga kali, taib, semenjak pangkatnya naik gitu ya, barakallahu fikum, dia jadi general manager di perusahaannya, sudah ya, ngajinya berkurang. Barakallahu fikum. Yang biasanya dua kali, tiga kali, satu minggu, ini satu kali. Iya. Untuk bulan depan semakin banyak meeting. Dikit-dikit meeting, dikit-dikit meeting, dikit-dikit meeting. Gitu ya. Baik, akhirnya apa? ya ngajinya sebulan sekali dan terus barakallahu fikum. Baik, ini yang menjadi maudhi'udzam, tempat dicelanya yang namanya dunia. Ketika dunia itu membuat lalai Bani Adam dari negeri akhirat. Barakallahu fikum. Sehingga boleh-boleh saja. Ya, selama tidak melalaikan. Ala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Musa ibnu Ismail. Telah menghabarkan kepada kami Musa bin Ismail. Kunyahnya siapa? Musa bin Ismail di sini. Habib. Mana Habib? Siapa Habib? Abu Salamah At-Tabudzaki Al-Minqari. Wa mahaluhu? Shikotun. Shikotun. Mantap ya. Shikotun. Baik, labas. Qala haddatsana Sulaiman ibnul Mughirah. Berkata Musa telah menghabarkan kepada kami Sulaiman bin al-Mughirah. Baik, ini belum terjemahnya. Sulaiman ibnul Mughirah al-Qaisi maulahum al-Basri. Baik. Sulaiman ibn al-Mughirah al-Qaisi maulahum al-Basri. Dia ini maulanya Bani Qais, sedangkan asalnya dari daerah Basrah. Kunyahnya Abu Sa'id. Abu Sa'id. Yahya ibnu Ma'in mengatakan sikotun sikoh. Iya, sikotun sikoh. Baik. Menunjukkan derajatnya lebih dari sekedar sikoh. Tapi sikohnya itu double. Sikotun sikoh. Barakallahu fikum. Baik. An Sabit. Dari Sabit. Sabit ibnu Aslam al-Bunani, yang ma'ruf dengan Sabit al-Bunani. Sabit ibnu Aslam al-Bunani Abu Muhammad al-Basri. Barakallahu fikum. Ya. Thiqatun abid. Thiqatun abid. Dia adalah rawi yang thiqah dan termasuk ahli ibadah. Barakallahu fikum. Dia ini termasuk murid seniornya sahabat Anas bin Malik. Ya. Termasuk lama dalam berguru dengan Anas bin Malik. Sabit ibnu Aslam al-Bunani. Barakallahu fikum. Dan faedah Ibnu Rajab al-Hambali menyebutkan dalam kitab Ilal beliau, Syarah Ilal at-Tirmidzi, bahwasannya ashab Sabit lahu salasu tabaqat. Iya. Murid-muridnya Sabit al-Bunani itu ada tiga kelas, ya, tiga tingkatan. Barakallahu fikum. Yang pertama thiqah. Yang pertama tingkatan paling tertinggi adalah as-thiqah. Murid-muridnya yang thiqah. Ya. Baik, murid-muridnya yang pinter. Barakallahu fikum. Di antaranya adalah Sulaiman ibnul Mughirah. Ini masuk dalam jajaran murid-muridnya Sabit al-Bunani yang fiqah. Baik, yang cerdas. Juga Syu'bah. Ya. Syu'bah. Kemudian Hammad ibnu Salamah. Hammad ibnu Salamah. Dan Ma'mar. Dan Ma'mar. Barakallahu fikum. Ayib. Dan yang lainnya. Tabaqat yang kedua, tabaqat yang menengah, yaitu tabaqat asyuyukh. Iya. Tabaqat syuyukh. Barakallahu fikum. Baik. Dia ya selevel dengan soduk lah, walaupun di bawah sedikit. Itu syuyukh. Iya. Level menengah. Murid yang biasa-biasa gitu ya. Pinter banget ya enggak, goblok juga enggak, gitu ya. Pertengahan. Contohnya diantaranya misal Al-Hakam Ibnu Athiyah. Al-Hakam Ibnu Athiyah. Barakallahu fikum. Dan yang ketiga, ya, tabaqat yang ketiga, ad-du'afa wal matrukin. Ad-du'afa wal matrukin. Murid-muridnya yang dhaif, yang lemah, wal matrukin, yang ditinggalkan. Ya, ini murid-murid yang amburadul gitu ya. Bobrok, barakallahu fikum. Sudah dhaif gitu ya. Dalam pelajaran lemah, suka bikin onar, suka bikin masalah, suka bikin kasus, troublemaker katanya ya. Barakallahu fikum. Baik, ada juga ya. Padahal gurunya sekelas Tsabit al-Bunani. Ada juga muridnya yang gemblung. Barakallahu fikum. Contohnya seperti Yusuf Ibnu Athiyah As-Sighar. Yusuf Ibnu Athiyah As-Sighar. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga dari sini barakallahu fikum. Iya, kita bisa mengambil ibrah. Yang pertama, tidak menjamin seorang yang memiliki guru yang hebat gitu ya. Guru yang cerdas, guru yang pintar, iya, imam barakallahu fikum terkenal, tidak menjamin muridnya juga sama seperti gurunya. Paham ya? Baik. Bisa jadi muridnya justru ya barakallahu fikum parah, iya. Ada yang menyimpang. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Dan cukup banyak kasusnya di kalangan para imam yang terkenal, mereka memiliki murid-murid yang barakallahu fikum tayyib menyimpang. Di antaranya Imam Al-Hasan Al-Basri. Iya. Tayyib. Dia punya murid yang bernama Wasil Ibnu Atha, seorang pendiri aliran atau sekte Mu'tazilah. Tayyib. Imam At-Turtusi, dia punya murid yang bernama Al-Hallaj, salah satu tokoh Wahdatul Wujud. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga dari sini barakallahu fikum, bukalah menjadi harga mati seorang yang memiliki guru yang hebat, ya, guru yang ahlu sunnah, seorang imam, belum tentu muridnya juga demikian. Yang menjadi ibroh adalah bil haqaiq, hakikat dari murid tersebut. Ya, bukan hanya melihat gurunya. Barakallahu fikum. Dari sini kita bisa menjawab syubhat yang dilontarkan oleh para hizbiyin. Ya, mereka menyatakan bahwasanya dai-dai mereka, Ustadz Fulan itu muridnya Syekh Utsaimin, Ustadz Fulan itu muridnya Syekh Mukhbil, Ustadz Fulan itu adalah muridnya Syekh Al-Albani. Masa antum mengatakan hizbi? Masa antum mengatakan sururi? Paham ya? Itu muridnya masyayikh Ahlus Sunnah ya, akhi. Barakallahu fikum. Antum katakan Al-Wasil bil Atha itu muridnya Al-Hasan Al-Basri. Barakallahu fikum. Iya. Al-Hallaj itu muridnya At-Tasturi. Barakallahu fikum. Yusuf Ibnu Athiyah itu muridnya Tsabit Al-Bunani. Parah semuanya. Baik. Sehingga apa? Tidak menjadi jaminannya, akhi. Yang menjadi ibrah adalah hakikatnya. Iya. Kalau dia pergaulannya seperti itu, bebas. Barakallahu fikum. Iya, mengeluarkan ucapan-ucapan yang bertentangan dengan prinsip ahlu sunnah, maka itulah ibroh terhadap dirinya. Barakallahu fikum. Bukan melihat gurunya. Paham ya, kawan? Ini satu faedah yang muhimmah. Iya, untuk meluruskan pemahaman kita semua. Barakallahu fikum. An Anas, dari Anas, ya, Anas bin Malik. Kunyahnya siapa Hasan? Abu Hamzah. Iya. Qala, Anas mengatakan, dakhaltu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Saya pernah masuk menemui nabi pada suatu hari. Wa ma huwa illa ana wa ummi haram khalati. Dan saat itu yang ada di dalam ruangan tidaklah ada melainkan saya sendiri, kemudian ibu saya dan ummu haram yang merupakan bibi saya, saudara dari ibunya. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Nah, ibunya Anas di sini siapa namanya? Ah, ya. Uminya Anas bin Malik siapa itu? Ubay. Siapa Ubay? Hah? Ummu Sulaim namanya? Rumaiso anaknya siapa? Rumaiso itu macam-macam. Ada Rumaiso Cilacap, ada Rumaiso Tangerang, ada Kerawang. Hah? Rumaiso bintu men. Barakallahu fiik. Rumaiso bintu? Gak tahu ya. Cuma tahu sebatas itu saja. Ummu Sulaim Rumaiso. Baik. Ummu Sulaim namanya lah Rumaiso bintu Milhan. Ya, bintu Milhan. Barakallahu fikum. Dia dari Bani Najjar. Al-Ansoriya Al-Khazrajiya. Wanita Ansor. Dia aslinya orang Madinah, bukan orang Mekah. Barakallahu fikum. Kalau nama bapaknya Anas siapa? Abdul Musawwir. Malik bin Anas. Hah? Malik bin Anas bin Malik. Itu Imam Malik. Tayyib, nama ayahnya adalah Malik ibnu Nadhr. Iya, Malik ibnu Nadhr. Barakallahu fiik. Malik ibnu Nadhr ini barakallahu fikum, dia mata kafira. Meninggal dalam keadaan kafir. Tayyib. Malik ini sebenarnya masih ada hubungan keluarga dengan Ummu Sulaim. Malik ini adalah ibnu ammiha. Putra dari pamannya. Ya. Jadi Ummu Sulaim itu nikah sama sepupunya sendiri. Biasa, ya. Tayyib, ngambil keluarga sendiri. Barakallahu fikum. Tayyib. Ketika Ummu Sulaim tayyib masuk ke dalam agama Islam itu dalam keadaan suaminya tidak ada di rumah. Ya. Kemudian dia mengajak Anas putranya semata wayang saat itu tayyib juga masuk ke dalam agama Islam, diajari mengucapkan syahadah. Tayyib. Pulang-pulang suaminya melihat, "Loh, kok ada perubahan?" Iya. Di dalam rumahnya itu, barakallahu fikum. Patung-patung berhala yang mereka sembah sudah bersih, tidak ada. Terus istrinya kok baca bacaan yang aneh. Langsung suaminya curiga. Iya. Sobauti, kamu murtad ya. Kamu keluar ya dari agamamu. Ummu Sulaim menjawab dengan tegar dan tenang kepada suaminya. saya tidak murtad kok mas, gitu ya. Aman tuh, malah saya beriman. Baik. Tanya lagi, Malik, iya. Lah itu kamu ngajarin apa sama anakmu? Baik. Kamu ngajarin nggak benar ya sama anakmu, mengucapkan ucapan apa itu la ilaha illallah itu. Baik. Barakallahu fikum. Maka muslim mengatakan, loh, saya bukan ngajarin nggak benar, iya. Saya itu ngajari dia, tayyib, berzikir, mengajari dia untuk memurnikan akidahnya. Saya mengajarkan kebaikan, adab kepada dia. Tayyib. Barakallahu fikum. Namun Malik itu tidak berani melakukan tindakan fisik kepada istrinya. Iya. Tidak sama seperti Umar. Kalau Umar cepat, iya, naik pitam dan main tangan itu cepat, tampar. Malik hanya mengancam, iya. Tayyib. Kalau kamu masih tetap tayyib nekat murtad, kamu tak tinggal. Saya tidak akan pulang ke rumah sampai kamu kembali ke agama kita. Baik. Muslimahnya diam saja. Barakallahu fikum. Kemudian suaminya pergi dan ditinggalkan. Ternyata di tengah perjalanan suaminya tewas, dibunuh oleh musuhnya. Barakallahu fikum. Semenjak saat itu Ummu Sulaim menjanda dan menjadi buah bibir, gitu ya, perbincangan para bujang-bujang dan duda-duda, gitu ya, dan juga laki-laki yang lainnya. Wah, karena beliau terkenal seorang wanita yang zujamalah, ya, memiliki kecantikan. Selain cantik juga orangnya cerdas. Barakallahu fikum. Sudah itu juga memiliki kepribadian, sehingga barakallahu fikum, poin plus semuanya untuk Ummu Sulaim, ya. Sehingga semuanya memperbincangkan Ummu Sulaim. Masya Allah. Barakallahu fikum. Datanglah seorang tayyib jutawan, gitu ya, darmawan. Laki-laki termasuk keturunan Ningrat yang bernama Abu Talha. Barakallahu fikum. Abu Talha ini yang berani untuk melamar Ummu Sulaim. Barakallahu fikum. Ya. Dia membawa mahar semewah mungkin yang ada pada zaman itu. Dihadapkan kepada Ummu Sulaim. Gimana, Dik? Mau tidak menikah dengan Kang Mas? Gitu ya. Itu bahasanya kita. Kalau mau, coba lihat. Sudah saya siapkan semua untuk kamu. Ummu Sulaim mengucapkan dengan ucapan yang Masya Allah. Ya, tayyib. Dikatakan menolak, ya tidak. Dikatakan menerima, ya juga tidak. Gitu ya. Ummu Sulaim hanya mengatakan, mohon maaf. Gitu ya. Sebenarnya Anda adalah laki-laki yang tidak pantas untuk ditolak. Wah. Gitu ya. Wah. Dikira ini bakal positif ini jawabannya. Terus gimana? Anda itu adalah laki-laki yang tidak pantas untuk ditolak. Namun, iya. Saya adalah seorang wanita muslimah. Sedangkan Anda adalah seorang laki-laki yang kafirah. Kafir ya. Seorang laki-laki yang kafir. Dalam agama kami, itu tidak diperbolehkan seorang wanita yang muslimah menikah dengan laki-laki yang kafir. Barakallahu fikum. Kalau memang kakak serius, gitu ya. Kalau memang kakak serius, gak usah bawa mahar yang macam-macam. Iya. Cukup dengan kakak menyatakan keislaman, menyatakan syahadat la ilaha illallah, itulah mahar bagi saya. Masya Allah. Iya. Dari Abu Talha sempat bingung. Wah, ini maharnya gampang-gampang susah. Gitu ya. Dari susahnya ya berat konsekuensinya, harus meninggalkan agama yang lalu. Gampangnya ya, gampang tinggal ngomong, gitu ya. Barakallahu fikum. Dia mikir panjang, waduh ini susah nyari yang kayak gini ya. Daripada saya kesalip sama yang lain, mumpung sudah masuk proposalnya, gitu ya, ya sudah, nggak apa-apa. Ya, gimana caranya masuk Islam? Silakan Anda datangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan nyatakan keislaman Anda di sana. Barakallahu fikum. Kemudian Abu Talha pun menyatakan keislamannya. Setelah itu Ummu Sulaim memerintahkan kepada putranya Anas untuk menikahkan dirinya dengan Abu Talha. Baik, dinikahkanlah Ummu Sulaim dengan Abu Talha dengan mahar yang paling mahal, gitu ya, yang paling mulia, yaitu keislaman Abu Talha. Barakallahu fikum. Ya. Baik, Ummu Sulaim ini adalah salah satu figur sahabiat tayyib yang sangat luar biasa. Iya. Begitu banyak kisah-kisah yang dinukilkan tentang Ummu Sulaim barakallahu fikum tayyib yang membuat kita berdecak kagum. Iya. Terhadap tindakan-tindakannya. Masyaallah. Ummu Sulaim, ya. Idh dakhala alaina. Maka dalam keadaan yang demikian tiba-tiba Nabi pun masuk, ya, menemui kami, Anas ibunya dan bibinya. Faqala lana. Maka Rasul bertanya kepada kami, ala usalliya bikum? Baik. Maukah kalian aku sholat bersama kalian? Wadaka fi ghairi waqti salatin. Dan saat itu bukanlah waktu sholat wajib. Di sini Rasul ingin mengajak sholat sunnah berjamaah. Faqala rajulun minal qawm. Maka ada seseorang yang bertanya, fa'aina ja'ala anasan minhu. Iya. Dia bertanya, terus Anas bin Malik diletakkan di posisi mana oleh Rasul ketika sholat tadi? Karena kan yang ada saat itu adalah dua orang laki-laki dan dua orang perempuan. Dia ingin tahu bagaimana cara menata shofnya. Iya. Apa imam, kemudian di belakangnya makmum, kemudian baru perempuan dua berbaris atau bagaimana? Dia ingin tahu posisi Anas saat itu. Faqala ja'alahu an yamini. Iya. Maka dia menjawab, barakallahu fikum, Rasul menjadikan Anas di sebelah kanan posisinya. Iya. Sehingga barakallahu fikum, ketika jumlah sholat jamaah itu hanya dua orang, posisinya adalah sejajar antara imam dan makmum. Itu yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, tidak seperti yang dipahami oleh sebagian kaum muslimin. Iya, mereka membedakan posisi imam dan posisi makmum. Biasanya makmumnya agak mundur sedikit. Gitu ya. Jadi, ini barakallahu fikum menyelisihi sunnah yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika salat berjamaah yang jumlahnya hanya dua orang, itu sejajar posisinya antara imam dan makmum. Makmum diletakkan sebelah kanan. Barakallahu fikum. Tsumma shallabina. Kemudian setelah itu Rasul pun salat bersama kami. Tsumma da'a lana ahlal bait bikulli khairin min khairid dunya wal akhirah. Setelah sholat, Rasul mendoakan untuk kami, yaitu orang yang ada di rumah, dengan seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga dari sini menunjukkan apa, ikhwan? Bolehnya berdoa setelah mengerjakan sholat sunnah. Barakallahu fikum. Baik. Dengan dasar hadis Anas di sini. Faqalat ummi. Maka bundaku berkata, ya Rasulullah, khuwaidimuka. Ini tasghir dari khadim. Baik. Barakallahu fikum. Lil mahabbah, untuk menunjukkan kesayangan. Baik, kecintaan. Khuwaidimuka ud'ullaha lah. Wahai Rasulullah, ya, pelayan kecil Anda ini tolonglah didoakan kebaikan. Maksudnya Anas. Fada'ali bikulli khairin. Maka Rasul pun mendoakan kebaikan kepadaku. Ya, dengan semua jenis kebaikan. Baik. Jadi panjang doanya Rasul, doa kebaikan semuanya. Kana fi akhiri du'aihi, dan akhir dari doa beliau yang sangat Anas ingat dan juga sangat masyhur, doa ini adalah anqal Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu. Itu intinya. Ya, ya Allah, perbanyak hartanya dan perbanyak anak-anaknya dan berikan berkah pada semuanya. Itu intinya. Kalau punya banyak harta, punya banyak anak, enggak barokah, itu musibah namanya. Paham ya? Enggak ada artinya banyak harta, banyak anak kalau tidak barokah. Iya. Baik, itu doa yang sangat penting. Iya. Rasul mendoakan supaya Anas banyak harta, banyak anak, dan semuanya berkah. Barakallahu fikum. Membawa kebaikan semuanya untuk Anas bin Malik. Barakallahu fikum. Dan doa Rasul ini terkabul. Iya. Disebutkan dalam sebagian riwayat, Anas itu memiliki sebidang kebun. Barakallahu fikum. Iya. Yang waktu panennya itu 1 tahun 2 kali. Tidak seperti kebun-kebun yang lainnya. Sangat subur. Iya. Baik. Dan buahnya itu sangat lebat. Selain itu, barakallahu fikum, kebunnya Anas itu memiliki keistimewaan. Iya. Baik. Di dalamnya terdapat bunga-bunga yang menimbulkan aroma harum yang mirip dengan misik. Iya. Baik. Selain kebunnya itu lebat, buahnya juga harum. Iya. Mirip-mirip dengan jannah. Masya Allah. Tapi ya jauh. Barakallahu fikum. Sehingga kalau masuk kebunnya Anas bin Malik, itu langsung maknyos gitu ya. Baik. Ser gitu. Sudah baunya enak, harum semerbak, seger lihat buah-buahnya yang lebat. Barakallahu fikum. Sehingga itu menjadi sumber penghasilan Anas bin Malik. Barakallahu fikum. Ya. Untuk anaknya jangan ditanya. Ya. Ada yang mengatakan jumlah putranya Anas bin Malik itu 120 orang. Bukan putra, maksudnya jumlah anak semuanya, ya. 120 orang. Ya. Ada yang mampu? 120 orang? Ada yang mampu? Barakallahu fikum. Dan semuanya itu barakallahu fikum membawa berkah. Iya. Anak-anaknya adalah anak-anak yang saleh dan saleha. Itu yang sangat luar biasa. Paham ya? Baik, ada orang yang cuma punya 1 anak tapi gemblungnya amit-amit. Barakallahu fikum. Ini beliau punya 120 orang anak dan semuanya baik-baik. Masyaallah. Barakallahu fikum. Baik. Sisi keterkaitan antara hadis sangatlah jelas. Barakallahu fikum. Dari hadis ini terdapat faedah yang lain yang bisa kita ambil. Yang pertama, anna hadza min a'lamin nubuwah. Bahwasanya ini termasuk tanda kebenaran kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di mana doa yang beliau panjatkan kepada Allah itu benar-benar terbukti. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian faedah selanjutnya yang bisa kita ambil adalah fihi talabud du'a an ahlil khair wassalah. Ya. Bolehnya meminta doa dari orang-orang yang baik dan saleh. Boleh bagi kita untuk minta didoakan, iya, oleh orang-orang yang saleh. Iya. Punya teman lihat, wah rajin sekali ibadahnya ini, belajarnya rajin, puasanya rajin, sholat sunahnya rajin. Iya. Barakallahu fikum. Deketin. Iya. Akhi, tolong ya, doain ana. Doain apa? Ana ini sudah malang melintang, berburu kemana-mana. Iya. Dari Indonesia bagian barat sampai ke timur. Barakallahu fikum. Sudah ana jelajahi semua. Enggak ada yang mau sama ana ya, akhi. Waduh, kasihan ya. Taib, ya sudah, sabar ya. Doain ana ya, biar cepat dapat jodoh. Ya, insyaallah. Jangan lupa lu. Insyaallah. Taib, barakallahu fikum. Tidak mengapa. Ya. Minta doa dari orang-orang yang saleh. Namun, ada namunnya di sini. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, barakallahu fikum, taib, wa yukra al-iktsaru min dalik, dan tidak disukai kalau tindakan itu dilakukan sering-sering. Ya. Dikit-dikit minta doanya. Dikit-dikit doanya bib, dikit-dikit doanya bib, bib doanya. Hey, barakallahu fikum. Terus minta doa, ya. Sampai-sampai ada polling SMS doa. Ya. Baik, sama para habaib. Barakallahu fikum. Tayyib, ini yang diingatkan oleh mereka para ulama. Dikarenakan al-iktar, terlalu sering minta doa kepada orang-orang yang saleh, itu akan menimbulkan mafasid, kerusakan. Ya. Yang pertama terkait dengan orang yang minta dan terkait dengan orang yang diminta. Terkait dengan orang yang meminta, barakallahu fikum, akan menghilangkan rasa fiqah, tawakal dan kepercayaan dia kepada Allah. Ya. Lama-lama apa? Tawakalnya kepada kiai tadi. Ya toh? Kalau ada masalah, minta kepada kiai tadi. Ada masalah, minta doa kiai tersebut. Ada masalah, terus ke sana. Sehingga apa? Lupa minta sama Allah. Barakallahu fikum. Dan menyebabkan apa? Dia malas untuk berdoa sendiri. Ya, ngapain saya doa sendiri juga enggak dikabulkan? Sudah terbukti beberapa tahun yang lalu, ya, saya doa sampai busa-busa mulutnya, ya enggak dikabulkan sama Allah. Taib, kemarin barusan saya datang ke Kiai Fulan, ya. Taib. Minta didoakan ini langsung terkabul, makbul, ya sudah. Ngapain capek-capek? Kalau ada yang mudah, kenapa cari yang susah? Taib, barakallahu fikum. Ya. Akhirnya apa? Menghilangkan rasa tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuat dia ketagihan dan ketergantungan dengan orang soleh tadi. Paham ya? Itu kalau terlalu sering. Dan dampaknya kepada orang soleh tadi yang dimintai doa, itu akan menimbulkan sikap ujub. Iya, sikap takabur, membuat dia lupa daratan. Apalagi banyak khabar yang masuk, wah Pak Yai, doa sampean itu benar-benar makbul, mustajab. Iya. Kemarin itu ada yang minta didoain, ya, biar punya anak. Sampean doain malamnya, tayyib, besok paginya dia sudah hamil. Masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Kemarin lagi ada yang doa, minta naik jabatan. Ya, tayyib. Dari kopral jadi jenderal. Wah, ada. Ya, paginya antum doain, sorenya dia jadi jenderal. Barakallahu fikum. Dan seterusnya ya. Sehingga apa? Wah, dia mulai. Barakallahu fikum. Mulai lupa daratan. Wah, ternyata saya ini doanya makbul juga ya. Ya sudah, lain kali pasang tarif. Wah, gitu ya. Iya, masa mereka dapat manisnya kita cuman tayib doa, capek-capek malam-malam tahajud, ya, enggak ada snack, enggak ada apa-apa. Tayib, doa itu butuh usaha juga ya, akhi. Gitu. Akhirnya apa? Ya, butuh biaya. Tahu sama taulah, TST. Itu akhirnya apa? Ya itu tadi barakallahu fikum. Ya. Baik. Makanya mereka para ulama memasang ring pengaman seperti itu. Boleh meminta doa kepada orang yang soleh, namun tidak boleh sering-sering. Sesekali boleh. Barakallahu fikum. Baik. Dan di dalam hadis ini terdapat faedah fihi fadilatu Anas bin Malik, di dalamnya terdapat keutamaan Anas bin Malik barakallahu fikum. Baik, dan juga terkait dengan faedah penataan shaf, ya barakallahu fikum. Jadi kalau shafnya itu jumlah jamaah laki-lakinya ya 2 orang, jamaah perempuannya 2 orang, maka yang laki-laki sejajar, yang perempuan sejajar. Ya, kalau jamaahnya cuma 2 orang, ya sejajar dua-duanya. Barakallahu fikum. Kalau jamaahnya 3 orang laki-laki, taib, 2 orang perempuan, maka yang imam di depan, yang 2 di belakang, dan yang perempuan sejajar dan seterusnya. Paham ya? Itu penataan shaf yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah boleh memperlihatkan keromantisan di luar rumah bagi pasutri? Waduh. Seperti berpegangan tangan. Wah, gitu ya. Suami istri jalan berdua pegangan tangan, dilihat sama ikhwan-ikhwan syabab. Waduh ya. Yeah. Apalagi yang sudah kebelet nikah, wah tanpa pusing dia barakallahu fikum. Baik, iya. Yang ahsan barakallahu fikum. Taib, kerompantisan tadi kalau sampai seperti itu tingkatannya, iya. Itu di rumah saja barakallahu fikum. Iya, sewajarnya lah. Taib. Tidak perlu terlalu vulgar menampakkan keromantisan tadi. Takutnya yang lain akan terfitnah. Baik. Berapa usia Anas saat itu? Wallahu a'lam. Tidak disebutkan. Ketika sholat berjamaah dengan istri, posisinya bagaimana? Ya, suami di depan, istri di belakang. Iya. Enggak boleh sejajar. Barakallahu fikum. Karena sop wanita itu di belakang sop laki-laki. Yang kita maksudkan tadi 2 orang kalau semuanya adalah laki-laki. Baik. Apakah hukumnya menggambar tokoh kartun dengan tanpa menggunakan mukanya seperti tokoh Naruto atau yang semisalnya Doraemon, Nobita dan sebagainya? Barakallahu fikum. Tayyib. Ini kalau dilakukan oleh thalabatul ilm, ini tindakan yang lawun. Ngapain? Iya. Gambar tokoh kartun seperti itu. Yung catatan saja belum selesai kalian salin. Kan ya? Hafalan saja masih belum semuanya mungkin. Loh kok sempet-sempetnya gambar Naruto itu? Kan ya? Tayyib. Maka ini kita katakan sebagai tindakan yang sia-sia, menghambur-hamburkan waktu. Apa faedahnya? Ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Barakallahu fikum. Baik. Suntuk Ustaz. Gitu ya. Bosen sudah dengan semuanya, gitu ya. Pelajaran wah udah enggak masuk lagi Ustaz. Ya cuma untuk refreshing saja. Baik. Barakallahu fikum. Maka kita katakan carilah refreshing yang bermanfaat. Sudah ada pingpong di depan sana, ya. Sudah ada futsal di samping sana, sudah ada landasan lari di samping kiri, barakallahu fikum. Sudah ada kolam renang di tengahnya. Barakallahu fikum. Ya, cari yang berfaedah, yang bermanfaat, mengeluarkan keringat, barakallahu fikum, biar sehat, ya. Kalau gambar seperti itu, ya enggak ada faedahnya, enggak ada hasilnya. Baik. Bagaimana jika seorang anak selalu minta didoakan oleh kedua orang tuanya? Kalau ini tidak masalah. Iya. Baik. Wallahu taala alam bisawab, nattabihil qadar insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.